بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فإنشاءالله melanjutkan pembahasannya pada درس الحادي عشر yang ke-11 terkait dengan mubtada dan khabar. Kemarin sudah disampaikan pada pembahasan ini tentang al-mubtada'u wal-khabaru, tentang mubtada' dan khabar, tentang min ahkamil mubtada'i, di antara hukum-hukum mubtada', dan juga min ahkamil khabari, di antara hukum-hukum khabar. Baik. Nah, kemudian sesudah itu dilanjutkan dengan tamarin, latihan-latihan terkait dengan mubtada dan khabar ini yang akan dibahas sekarang insyaallah. Ya, tamarin yang berikutnya, salisan yang ketiga pada halaman 93, ij'al lafzal al-mudarrisi. Ya, mubtada'an. Ij'al lafzal mudarrisi mubtada'an atau al-mudarrisu. Jadikan lafaz al-mudarrisu itu sebagai mubtada. Jadikan lafaz ini, lafaz al-mudarrisu, sebagai mubtada. Fi khamsi jumalin. Fi khamsi jumalin, pada 5 kalimat. Ya, dalam 5 kalimat. Ala ayyakuna khabaru, ya, dengan keadaan khabarnya, ya, dengan keadaan khabarnya, mufradan fil ula, mufrad. Jadi khabarnya itu keadaannya mufrad, jenis khabar yang mufrad. Fil ula, pada yang pertama, dalam kalimat yang pertama. Wa dharfan fi tsaniyati, dan berupa dharf atau keadaannya berupa dharf, keadaan khabar tersebut berupa dharf. Fi tsaniyati, pada kalimat yang kedua. Wajaron wa majururan fi tsalitsati, keadaan khabar itu berupa jar wa majurur pada yang ketiga, pada kalimat yang ketiga. Wajumlatan fi'liyatan fi rabi'ati, dan berupa jumlah fi'liyah, ya, khabar tersebut berupa jumlah fi'liyah. Fi rabi'ati, pada kalimat yang keempat. Wajumlatan ismiyatan, wajumlatan ismiyatan fil khamisati, dan berupa jumlah ismiyah pada yang kelima, pada kalimat yang kelima. Jadi lafaz al-mudarrisu sebagai mubtada dengan atau pada 5 kalimat dengan keadaan khobar yang berbeda-beda ini. Pada kalimat yang pertama khobar mufrad, kalimat yang kedua khobarnya dharaf, kalimat yang ketiga khobarnya berupa jar wa majrur, kalimat yang keempat khobar berupa jumlah fi'liyah, dan kalimat yang kelima khobar berupa jumlah ismiyah. Baik. bisa dibuat kalimatnya. Contoh, al-mudarrisu yang berupa mufrad. Al-mudarrisu jadidun, ini mufrad. Jadidun, makna mufrad ya, terkait dengan jenis khobar, yakni bukan berupa jumlah, bukan berupa kalimat, jadi berupa satu lafaz, satu isim. Ini al-mudarrisu jadidun, ini khobar mufrad, guru itu baru. Ini khobarnya mufrad pada kalimat yang pertama. Kemudian pada kalimat yang kedua, khobarnya berupa zarf. Al-mudarrisu apa? Aindal mudiri. Aindal mudiri. Ainda. Ini zarf. Al-mudarrisu aindal mudiri. Pak guru di sisi atau bersama mudir. Atau contoh yang lain, amama tullabi misalnya. Amama at-tullabi, di depan para murid, para siswa. Atau yang semisalnya. Jadi yang termasuk dzaraf ya, di antaranya ainda, amama, tahta. Kalau tahta mungkin kalau dikaitkan dengan ini tidak cocok ya, kurang pas secara makna. Al-mudarisu tahta, di bawah sesuatu ya, tidak pas. Tadi aindal mudiri atau amamatullabi atau yang semisalnya, ini khobar yang berupa dzaraf ya, ainda. Yang ketiga, khobarnya berupa jar wa majrur. Apa contohnya? Al-mudarrisu fil fasli. Fil fasli, di dalam kelas. Atau fil ghurfati, di dalam ruangan. Atau fi ghurfatil mudiri, dalam ruang kepala sekolah, ruang mudir. Ini dia beberapa contohnya. Fil fasli, ini fi itu huruf jar, kemudian al fasli isim yang dijarkan oleh huruf jar tersebut. Ini jadi huruf jar berserta isim yang dijarkannya, ini disebut jarun wa majrurun, yang menjarkan dan yang dijarkan. Yang keempat, kalimat yang keempat, khobar berupa jumlah fi'liyah. Al-mudarrisu apa? Yaktubud-darsa. Yaktubud-darsa. Sedang menulis pelajaran. Al-mudarrisu yaktubud-darsa. Yaktubud-darsa. Ini yaktubud-darsa, ini jumlah fi'liyah. Yaktubu sebagai fi'al, kemudian fa'ilnya dhamir mustatir, takdirnya huwa. Ini. Atau contoh yang lain, kharaja al-mudarrisu kharaja minal fasli, pak guru keluar dari kelas. Atau al-mudarrisu zahaba ila suqi misalkan, atau ilal masjidi atau yang semisalnya. Boleh dengan fi'il madhi, boleh dengan fi'il mudhari. Yaktubu atau kataba, tadi zahaba atau yadhabu, boleh. Yang jelas jumlah fi'liyah diawali fi'il ini. Berikutnya, kalimat yang kelima, khabarnya berupa jumlah ismiyah. Contohnya al-mudarrisu, apa jumlah ismiyah? Misalnya abuhu tajirun. Boleh. Ini jumlah ismiyah. Abuhu tajirun, ayahnya adalah seorang pedagang. Al-mudarrisu abuhu mustajirun. Guru itu ayahnya adalah seorang pedagang. Jadi ayah dari sang guru seorang pedagang. Tapi diungkapkan dengan kalimat ini tadi ya, al-mudarrisu, kemudian abuhu tajirun, ayahnya, ayah dia di pemberha, ini merujuk pada al-mudarrisu tadi ya. Tajirun. Jadi abu ini mubtada, kemudian tajirun khobar dari abu. Ini jumlah ismiyah ya, abuhu tajirun ya, abuhu tajirun itu jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini semuanya ini ya, ini menjadi khobar dari al-mudarrisu. Ini. Jadi ini contoh untuk khobar yang berupa jumlah ismiyah dari ini al-mudarrisu pada latihan ini ya. Ini. Jadi ini beberapa contoh ya, penggunaan lafaz al-mudarrisu sebagai mubtada dengan atau pada lima kalimat dengan keadaan khobar yang berbeda-beda jenisnya. Al-mudarrisu jadidun, al-mudarrisu indal mudiri, al-mudarrisu fil fasli, al-mudarrisu yaktubud darsa, al-mudarrisu abuhu tajirun. Ini ya. Berikutnya rabian, tamrin yang keempat. Hati salah saljumalin, berikan, datangkan ya, hati, berikan atau datangkan salah saljumalin, tiga kalimat. Khobaru kulli wahidin minha zarfun, yang mana khobar pada masing-masingnya, masing-masing dari ketiga kalimat tersebut, zarfun, berupa zarf. Ya, jadi datangkan tiga kalimat yang khobarnya itu berupa zarf. Khobar dari masing-masing kalimat tersebut berupa zarf. Bisa contohkan, berikan contoh. Apa? Hamidun amamal masjidi. Ya. Hamidun amamal masjidi. Hamid di depan masjid. Ya. Amama itu zarf. Ya. Contoh yang lain? Ganti belum bisa berikan contoh? Zarf inda atau tahta? Kitabun tahta. Atau kitabu? Kitabu tahta. Tahta? Maktabah. Al-maktabi. Ya, sesudah zarf mudhaf ilaih majrur ya. Tahtal maktabi. Ya, maktabi ya. Tahtal maktabi. Al-kitabu tahtal maktabi. Tahta itu zarfnya. Al-kitabu tahtal maktabi. Buku itu ada di bawah meja. Bisa berikutnya berikan contoh yang lain? Muhammadun amama. Di depan siapa? Di depan apa? Musa. Amama Musa. Ya, Muhammadun amama Musa. Muhammad di depan Musa. Ya, amama ini zarf. Berikutnya. Contoh lagi. Ganti. Aliyun indal mudiri. Aliyun indal mudiri. Aliyun indal mudiri. Ali di sisi atau di samping atau maksudnya bersama mudir, bersama kepala sekolah. Ya, indah ini zarf. Ini ya. Jadi khobarnya ini berupa dzaraf. Tahta atau amama atau inda ataupun yang semisalnya. Ya. Khamisan yang kelima, hati salafi jumalin. Berikan tiga contoh, datangkan tiga contoh kalimat. Assalamualaikum. Salasa jumalin, tiga kalimat. Ya, datangkan tiga kalimat. Khabaru kulli wahidatin minha jarun wa majrurun. Khabar masing-masing kalimat tersebut berupa jar wa majrur. Ya, khabarnya berupa jar wa majrur. Bisa datangkan contoh? At-talibu fil fasli. At-talibu fil fasli. Ya. Fil fasli itu jar wa majrur. Jadi huruf jar beserta isim yang dijarkannya. Fil fasli. Ini jar wa majrur ya sebagai khabar. Berikutnya berikan contoh. Abi fil masjidi. Abi fil masjidi. Ya, ayah saya di masjid. Ya, fil masjidi. Ini jar wa majrur. Ya. Berikutnya. Contoh. Kharaja fi'il. Bukan. Jar, huruf jar banyak ya. Ada fi, ala. Kalau ila nanti terkait dengan fi'il ya. Jadi ada fi, ala, apa lagi? Yang apa? Yang pas dengan ini jumlah ismiyah. Kalau ila atau min itu, ya min bisa sebenarnya. Tapi kalau min yang bermakna dari itu biasanya terkait dengan fi'il ya. Buku di atas meja ala al-maktabi ya, al-kitabu ala al-maktabi. Ala itu huruf syar ya, ala al-maktabi ya. Berikutnya al-kitabu li hamidin ya, li atau lam itu huruf syar ya, lamul milk, lam yang bermakna kepemilikan ya, itu huruf jar li Muhammadin. Al-kitabu li Muhammadin ya, buku itu milik Muhammad. Itu li Muhammadin, ini huruf jar. Itu jar wa majrur ya, lamnya huruf jar. Ini beberapa contoh kalimat yang khobarnya berupa jar wa majrur ya. Fil fatli atau alal maktabi atau li Muhammadin atau fil masjidi ataupun yang semisalnya ya. Dan tentunya di sini yang dimaksud salah satu malin tiga kalimat ya, tentunya kalimat atau jumlah ismiyah ya, karena pembahasan di sini terkait dengan jumlah ismiyah, jadi bukan jumlah fi'liyah tapi jumlah ismiyah. Ini berikutnya salisan yang keenam, ij'al kullasmin mimma ya'ti mubtada'an. Jadikan setiap isim berikut ini sebagai mubtada. Jadikan setiap isim, masing-masing isim berikut ini sebagai mubtada. Ala ayyakuna khobaruhu jumlatan ismiyatan. Dengan keadaan khobarnya itu berupa jumlah ismiyah. Khobarnya berupa jumlah ismiyah. Ya. Wasta'in. Dan ya, minta tolonglah. Atau apa? Bantulah. Ya. Ambil bantuan. Ya. Atau minta bantuan, minta tolong. Ya. Mungkin apa? Minta bantuan. Ya gitu ya. Bilismilladzi bainal qausaini. Wasta'in bilismilladzi bainal qausaini. Dan minta bantulah dengan isim yang ada di antara dua kurung. Litakwinil khabari. Litakwin ya, takwin itu membentuk. atau membuat. Ya, dari fi'il kawwana yukawwinu takwinun, ya, membentuk atau membuat. Li takwinil khobari, untuk membuat khobar. Jadi ambil atau ya dengan mengambil bantuan dari isim yang ada di antara dua kurung untuk membuat khobar, untuk membentuk khobar yang berupa jumlah ismiyah. Ya. Kan tadi perintahnya khobarnya berupa jumlah ismiyah. Nah, kemudian dibantu dengan isim yang ada di antara dua kurung tersebut untuk membentuk khobar yang berupa jumlah ismiyah tersebut. Bisa dipahami ya? Contoh, Ahmadu. Ya, ini berarti Ahmadu dia sebagai mubtada'nya. Mubtada' yang pertama. Ya. Kemudian khobarnya dari Ahmadu ini berupa jumlah ismiyah, kemudian dibantu oleh isim yang ada dalam kurung tadi, akhuhu. Isim yang di dalam kurung di situ akhuhu. Nah, akhuhu ini untuk membentuk khobar yang berupa jumlah ismiyah tadi. Ya. Maka di sini misalkan ditambahkan akhuhu tajirun. Ya, ini. Nah, akhuhu tajirun. Ini isim yang dalam kurung akhuhu. Kemudian isim ini digunakan untuk membuat khobar, untuk membentuk khobar yang berupa jumlah ismiyah. Berarti isim tadi ditambahkan khobar dari isim tersebut, akhuhu tajirun, akhu mubtada tajirun khobar. Nah, kemudian ini mubtada khobar jumlah ismiyah ini, akhuhu tajirun, ini menjadi khobar dari mubtada yang awal tadi, Ahmadu. Ini, jadi kalimatnya Ahmadu akhuhu tajirun. Ahmadu akhuhu tajirun. Ahmad saudaranya adalah seorang pedagang. Ini. Seperti ini ya. Baik. Kalimat yang kedua. Tafadhol dicoba. Sayyaratuka launha ahmaru. Ahmaru. Ahmaru. Ya. Sayyaratuka launuha ahmaru. Ya. Launuha ahmaru. Ya, ini. Launuha. Ya. Ahmaru. Ini jumlah ismiyah. Launu sebagai mubtada, ahmaru khobar. Ya, launuha ahmaru. Ini jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini launuha ahmaru, ini sebagai khobar dari sayyaratu. Ya. Sayyaratuka launuha ahmaru. Mobilmu warnanya merah. Ini. Itu ya. Berikutnya. Ganti. Al-Kutubu Ajnabiyyatu. Ajnabi. Ajnabiyyatu. Apa? Tamanuha. Ya, tamanu harga. Tamanuha harganya. Ajnabi apa asing ya? Al-kutubul ajnabiyyatu, buku-buku asing. Buku-buku dari luar, ya, buku-buku asing maksudnya buku-buku dari luar, luar negeri ya. Samanuha harganya apa? Mahal. Mahal ya. Mahal atau murah? Mahal. Mahal apa? Ghal. Ghalin. Karena di sini ghalin itu khobar dari samanu. Ya, dari samanu. Samanu mudzakkar ya. Ini. Seperti tadi ahmaru dia khobar dari launu. Launu mudzakkar, maka khobarnya mudzakkar ahmaru. Samanu mudzakkar, khobarnya mudzakkar ghalin. Ya. Adapun al-kutubu itu mu'annas, pada khobar tersebut digantikan dengan dhamir ha. Ya, seperti sayyaratu tadi yang digantikan yang terkait dengan khabarnya tadi pada dhamir ha. Gitu ya. Al-kutubul ajnabiyyatu samanuha ghalin. Buku-buku asing dari luar itu harganya mahal. Ya, ghalin. Samanuha ghalin, harganya mahal. Nah, di sini samanu mubtada, ghalin khabar. Nah, mubtada khabar ini samanuha ghalin ini sebagai khabar dari al-kutubu. Oke. Okay. Berikutnya. As-salibul jazidu ismuhu Muhammadin. Ya. Yeah. Al-talibul jadidu ismuhu Muhammadun. Al-talibul jadidu ismuhu Muhammadun. Ya, yeah. Ismuhu Muhammadun. Ismu ini mubtada, Muhammadun khobar. Ya, jumlah ismiyah. Ini menjadi khobar dari al-talibu. Ya, berikutnya. Allahu fadluhu. Ini melebihkan. Keutamaannya. Fadlu, keutamaannya, karunianya. Bukan melebihkan. Ini ism, bukan fi'al. Jadi fadluhu, keutamaannya atau karunianya. Apa? Luas. Wasi'on. Ya, fadluhu wasi'on. Ya, fadluhu wasi'on, karunianya luas. Ya, Allahu fadluhu wasi'on. Ya. Wawunya yang panjang ya, wasi'on. Ini. Allahu fadluhu wasi'on. Ya, fadluhu wasi'on ini sebagai khobar. Fadlu itu mubtada, wasi'on khobar, ya, jumlah ismiyah ya. Nah, jumlah ismiyah ini fadluhu wasi'on itu sebagai khobar dari lafzul jalalah Allahu. Ini. Jadi ini contoh-contoh ya mubtada yang disertai dengan khobar yang berupa jumlah ismiyah. Ya. Jadi kalau dibuat apa skema atau badan ya, itu ada mubtada, kemudian ada khobar. Nah, mubtada khobar ini menjadi khobar dari mubtada yang awal ini ya. Ini. Jadi seperti ini. Jadi mubtada khobar ini jumlah ismiyah. Nah, jumlah ismiyah ini menjadi khobar dari mubtada yang di awal tadi. Jadi seperti ini. Apa? Skemanya. Baik. Ya. Jadi ada biasanya dalam mengi'rab nanti mubtada yang awal ya disebut mubtada awal, mubtada yang pertama. Kemudian yang berikutnya itu disebut mubtada yang kedua. Ya, tapi misalkan ahu hu launuha samanuha ismuhu fadluhu, nah, itu biasanya disebut mubtada tsanin, mubtada yang kedua. Adapun yang ahmadu sayyaratuka al-kutubul ajna al-kutubu al-talibu kemudian lafzul jalalah Allahu dalam i'rab itu disebut mubtada yang pertama. Ya, jadi mubtada pertama. Ya. Kemudian tadi akhuhu, launuha dan seterusnya itu mubtada yang kedua. Nah, kemudian yang ditambahkan tadi misalkan akhuhu tajirun launuha ahmaru. Ya. Jadi tajirun ahmaru ghalin Muhammadun wasi'on tadi yang melengkapi tadi ya. Itu khobar untuk mubtada yang kedua. Ya. Jadi khobar dua atau khobar untuk mubtada yang kedua. Jadi tajirun khobar untuk aku, ahmaru khobar untuk launu, itu ya. Jadi mubtada kedua disertai dengan khobar kedua. Ini membentuk satu jumlah ismiyah tersendiri. Nah, kemudian jumlah ismiyah ini yang tersusun dari mubtada kedua dan khobar kedua ini menjadi khobar dari mubtada yang pertama, itu ya. Berikutnya sabian yang ketujuh. Istakhrij minad darsi, cari, keluarkan dari dars. Amsilatan lil jumlatil ismiyati hudhifa mubtada'uha, contoh-contoh untuk jumlah ismiyah yang dihilangkan mubtada'nya dari dars kemarin. Mungkin sekalian ya, pada tamrin yang ke-8, supaya tidak mengulang-ulang nanti. Taminan yang ke-8, istakhrij ma fid darsi minal mubtada'ati, minal mubtada'ati wal akhbari, cari, keluarkan apa yang ada dalam daras yang termasuk mubtada'-mubtada' dan khobar-khobar. Jadi ini bentuk lafaz jamaknya, al-mubtada'at, al-akhbar. Ini lafaz-lafaz bentuk jamak dari mubtada' dan khobar. Ya. Kemudian wa'ayyin naw'a kulli khobarin, dan tentukan jenis tiap-tiap khobar ala nahwil ati, sesuai dengan arah atau cara berikut ini. Di sini ditunjukkan dengan semacam apa, tabel atau kolom. Al-jumlatu, kalimatnya. Kemudian al-mubtada'u, mubtada'nya, tentukan mana mubtada'nya. Kemudian al-khobaru, tentukan mana khobarnya. Kemudian nau'uhu, jenisnya, jenis khobar tersebut. Mufradun, mufrad, jumlatun, jumlah, kalimat, atau syibhu jumlatin, syibhu jumlah. Jadi sekalian, tamrin yang ketujuh tadi, mencari jumlah ismiyah yang mubtada'nya dihilangkan. Kemudian tamrin ke-8, ya, mencari mubtada' khobar. Ya. Kita kembali ke dars al-11 yang ke-11. Ya, dari awal. At-tullabu qalilun. Apa ini? At-tullabu mubtada, qaliluna khobar. Nau'uhu, jenis khobarnya apa di sini? Khobarnya qaliluna, ini khobar mufrad. Ya, khobar mufrad. Ya, qaliluna ini khobar mufrad. Walaupun di situ qaliluna secara lafal dia adalah jamak. Ya, athullabu jamak, qaliluna juga jamak. Itu dari sisi lafal atau maknanya menunjukkan jamak untuk jumlah yang banyak. Tetapi dari sisi ini jenis khobar, dia adalah khobar mufrad. Jadi pengertian khobar mufrad itu khobar yang bukan berupa kalimat, bukan jumlah. Ya, ini berupa satu lafaz, satu isim seperti ini, walaupun bermakna jamak, itu tidak terkait. Jadi pisahkan pengertian mufrad pada khobar dan mufrad pada jenis isim terkait dengan jumlahnya, bilangannya. Ini ya. Jadi qaliluna khobar mufrad. Kemudian ainal akharuna, al akharuna itu mubtada diakhirkan, kemudian aina itu khobar didahulukan. Ya, karena berupa isim istifham. Kemarin dibahas ya, kalau khobar berupa isim istifham maka dia harus didahulukan. Ini jadi aina isim istifham sebagai khobar, al-akharuna mubtada diakhirkan. Ya, kemudian di sini jenis khobarnya aina itu isim istifham, ya dia tetap khobar mufrad. Ya, karena berupa isim, berupa satu lafaz, ya, bukan jumlah, bukan kalimat ataupun syibhu jumlah. Ya. Ini. Berikutnya, Umaru ghaibun. Umar mubtada, ghaibun khobar. Jenisnya apa? Mufrad, ya. Ghaibun mufrad. Wa Hamidun 'indal mudiri. Mubtada'nya Hamidun, khobarnya 'inda. 'Inda, indahnya saja ya. Ainda itu berupa apa? Zaraf. Jenisnya zaraf. Kalau al-mudiri itu mudhaf ilaih dari ainda. Jadi yang pokoknya pada mudhafnya ainda itu sebagai khobar berupa zaraf. Wa ishaqu fir mirhawi. Mubtada'nya ishaq. Ya. Wawunya tidak terhitung ya. Itu huruf ataf. Mubtada'nya ishaqu. Khobarnya fil mirhawi, ya, fil mirhawi berupa apa? Jenisnya apa? Jar wa majrur atau syibhu jumlah. Wal Hasanu zahaba ila ghurfatil muraqibi. Mubtada'nya Al Hasanu, khabarnya zahaba atau zahaba ila ghurfatil muraqibi. Jenisnya apa khabar ini? Jumlah fi'liyah. Ya. Berikutnya Waz-Zubairu akhuhu maridun. Mubtada'nya Az-Zubairu, khabarnya akhuhu maridun. Ya, semuanya, bukan hanya akhu saja tapi semuanya akhuhu maridun. Ini khabar berupa jumlah ismiyah. Ya, akhu mubtada yang kedua, maridun khabar dari mubtada yang kedua. Ya, ini jumlah ismiyah sebagai khabar dari Az-Zubair. Baik. Waqad ista'dana, ini jumlah fi'liyah ya, tidak termasuk di sini. Baik, berikutnya madza bihi? Madza bihi? Madza? Ma isim istifham mubtada. Mubtada bihi bahkan huruf jar. Jadi kalau ada jar wa majrur ya dia pasti khobar. Karena mubtada tidak mungkin berupa jar wa majrur. Ya. Jadi jar wa majrur itu dia khobar bukan mubtada. Ya, jadi kalau seperti ini madza bihi, bihi jar wa majrur. Jadi dia khobar. Berarti madza mubtada. Ya. Dan itu tampak pada jawabannya bihi maghasun. Bihi maghasun. Bihi jar wa majrur khobar didahulukan, maghasun mubtada diakhirkan. Ya. Ini. Berikutnya yadkhulu hamidun, ini jumlah fi'liyah. Wa yajlisani, jumlah fi'liyah yang tidak termasuk. Baik. Berikutnya mana? Hal ladaika su'alun. Ya, ka'annaka ini sebenarnya juga termasuk ya. Ka'annaka, karena ka'anna ini termasuk saudara dari inna, termasuk huruf yang serupa dengan fi'al pada pelajaran yang ke-10 sebelumnya, kemarin sudah dibahas ya. Jadi ka'anna termasuk saudara dari inna, ini juga termasuk jumlah ismiyah. Hanya saja di sini bukan mubtada khobar. Karena kalau ka'anna atau inna itu nanti dengan ism inna, ism ka'anna. Ya. Ini. Artinya tidak disebut sebagai mubtada khobar. Tetap termasuk jumlah ismiyah tetapi bukan mubtada khobar. Tapi nanti disebut ism ka'anna dan khobar ka'anna. Ya, di luar pembahasan ini. Karena di sini yang ditekankan pada mubtada dan khobar ya. Pada kalimat berikutnya, hal ladaika su'alun. Ini ladaika su'alun. Lada ini apa? Zorof. Ya, lada itu semakna dengan inda, sama. Lada ini sama dengan inda. Itu zorof. Ya, kemudian su'alun mubtada ya. Lagi zorof ini sebagai khobar didahulukan, kemudian su'alun mubtada diakhirkan. Ya. Berikutnya, ana matlubun al-ana. Ana matlubun. Ana mubtada, matlubun khobar. Ya, khobarnya mufrad ya. Adapun al-ana fin nadir riyadi itu tambahan. Al-ana itu dzaraf. Tapi di sini dzaraf ini tidak sebagai khobar ya, karena khobarnya sudah ada tadi matlubun ya. Berikutnya antahdurat darsa. Antahdurat darsa khairun laka. Antahdurat ini masdar muawwal sebagai mubtada ya, pada pembahasan sebelumnya ya, sudah dibahas. Antahdurat ini sebagai mubtada berupa masdar muawwal, kemudian khairun itu khobar, khobarnya mufrad. Yumkinuka, yumkinutu fi'al tidak termasuk. Berikutnya yadkhulul hasanu, ini fi'al. Wa biyadihi albatun, biyadihi albatun. Yadkhulul hasanu wa biyadihi albatun, yang termasuk jumlah ismiyah yang sesudah waw. Biyadihi albatun. Biyadihi ada ba, huruf jar, yadi isim yang majrur. Ini jar wa majrur. Ya, kalau jar wa majrur berarti dia khobar didahulukan. Berarti mubtada'nya ulbatun diakhirkan. Ya. Madza fil ulbati? Madza fil ulbati? Fil ulbati jar wa majrur berarti dia khobar. Berarti madza isim istifham ini mubtada. Ya. Fiha tabashiru. Fiha tabashiru. Fiha jar wa majrur sebagai khobar. Tabashiru mubtada diakhirkan. Ya. Penjelasannya kemarin sudah ya, kapan mubtada didahulukan, kapan diakhirkan. Khobar juga demikian. Berikutnya, yadkhulul muraqibu. Ini bukan. Wa ma'ahu talibun jadidun. Ini ma'ahu talibun jadidun. Ma'a di sini termasuk dzaraf. Ya, ma'ahu, ma'a di sini termasuk dzaraf sebagai khobar talibun mubtada. Khobarnya didahulukan, mubtada'nya diakhirkan. Ya. Hadza talibun jadidun. Hadza mubtada talibun khobar. Ya. Sebelum dilanjutkan, dari ini tadi ada contoh untuk mubtada yang dihilangkan atau tidak? Naam. Apa? Naam. Naam. Naam itu dua-duanya dihilangkan mubtada khobar. Tadi perintah yang tamrin ketujuh yang dihilangkan mubtada-nya. Dari contoh ini tadi apakah sudah ada yang dihilangkan mubtada-nya? Belum ya, semuanya mubtada-nya disebutkan ya. Ya, untuk sampai ini semuanya mubtada-nya masih disebutkan, belum ada yang dihilangkan. Ya. Berikutnya, yang berikutnya itu banyak di situ ya. Ahlan wa sahlan, kaifa haluka ini. Kaifa haluka, bagaimana keadaanmu? Mana mubtada-nya? Halu. Ya, halu itu mubtada-nya diakhirkan. Kaifa isim istifham sebagai khobar. Ya, karena pokoknya intinya pada hal. Bagaimana keadaanmu? Yang jadi bahan pembicaraan atau inti pembicaraan, keadaanmu. Bagaimana? Ya, jadi hal, halu itu mubtada'nya. Diakhirkan, kaifa khobar. Berupa isim istifham, didahulukan. Ya, muqaddam. Ya. Nah, di sini berikutnya. Bi khairin. Bi khairin. Ba huruf jar, khairin isim yang majrur. Berarti ini sebagai khobar. Mubtada'nya mahdzuf, dihilangkan. Ini baru contoh untuk mubtada' yang dihilangkan seperti ini. Bi khairin, mubtada'nya dihilangkan. Takdirnya ana bi khairin atau hali bi khairin, itu ya. Walhamdulillah, alhamdu mubtada', lillahi khobar. Ya, alhamdu mubtada', lillahi khobar berupa jar wa majrur ya. Lillahi jar wa majrur. Masmuka. Ma ini apa? Ma isim istifham sebagai khobar. Ya, sebagai khobar. Mubtada'nya ismu. Masmuka. Siapa namamu? Yang jadi inti pembicaraan, yang dibicarakan tentang nama, namamu. Siapa? Ismu itu mubtada diakhirkan. Ma istifham ini khobar didahulukan. Munirun, munir ini khobar. Munirun itu khobar. Mubtada'nya mahdzuf dihilangkan. Takdirnya apa? Ismi munirun. Jawaban dari pertanyaan sebelumnya tadi. Ismi munirun, nama saya munir. Ismi mubtada, munirun khobar. Mubtada'nya dihilangkan. Ya. Berikutnya, Almaniyun anta. Almaniyun khobar didahulukan, anta mubtada diakhirkan. La biriyopaniyun. Biriyopaniyun khobar mubtada'nya mahdzuf dihilangkan. Ya, takdirnya ana. Ya, ana biriyopaniyun. Saya orang Britania. Ya, takdirnya demikian ya. Jadi di sini contoh mubtada yang dihilangkan. Berikutnya, Aina darasta. Darasta itu fi'al, tidak termasuk. Darastuha, ini juga fi'al, tidak termasuk. Berikutnya, afi biriyataniyata madarisu islamiyatun. Afi biriyataniyata madarisu islamiyatun. Mubtada'nya mana? Madarisu. Ya, madarisu, mubtada' diakhirkan. Khobarnya? Fi biriyataniyata. Fi biriyataniyata. Berupa apa? Jar wa majrur, ya. Fi huruf jar, berarti jar wa majrur, ya. Naam, ya, di sini mubtada khobar dihilangkan, ya. Takdirnya fi biriyataniyata madarisu islamiyatun. Berikutnya, kam madrasatan hunaka? Kam madrasatan hunaka? Kam isim istifham mubtada, ya. Kemudian khabarnya huna, ya. Ini, ya. Huna kaya itu isim isyarah, ya, sebagai khabar, ya. Baik. Berikutnya la adari bilbabti. La adari ini fi'al, tidak termasuk. Al-madarisu kathiratun. Al-madarisu kathiratun. Al-madarisu mubtada kathiratun khabar. Itu ya. Ini beberapa contoh mubtada khabar dalam daras kemarin. Ada pertanyaan dari ini? Tapi yang samanu al-kutubul aslamiyatu samanu al-kholi. Holinya enggak holiyatun karena khobar dia samanu. Khobar dari samanu. Samanu mudzakkar, ya. Ini. Nah, di sini ha. Kemudian di sini ghalin. Jadi ghalin ini khobar dari samanu. Bukan al-kutub ini. Bukan. Bukan. Bukan dari al-kutub, bukan. Dia khobar dari mubtada yang kedua, bukan dari yang pertama. Maka dia mengikuti yang kedua. Ya, samanu mudzakkar. Khobar yang kedua. Maka ghalin dia mengikuti yang kedua, samanu mudzakkar. Ya. Jadi tadi ya, khobar yang kedua itu menyesuaikan dengan mubtada yang kedua. Tidak pada mubtada yang pertama, tidak. Tapi dia khobar kedua menyesuaikan dengan mubtada yang kedua. Ya, ini. Bukan pada yang pertama. Karena yang pertama khobarnya ya satu kesatuan itu tadi berupa jumlah ismiyah. Adapun jumlah ismiyah tadi mubtada kedua dan khobar kedua itu yang saling terkait. Artinya khobar kedua terkait dengan mubtada yang kedua, itu ya. Ada lagi yang ditanyakan? Adapun untuk mengkaitkan jumlah ismiyah tersebut dengan mubtada yang pertama tadi dengan dhamir. Ya, bomir yang ada pada mubtada kedua samanu ha. Jadi yang mengkaitkan ini bomirnya, bomir ha ini untuk mengkaitkan dengan mubtada yang pertama tadi. Al-kutubu jamak gharu aqil, ya, maka dia dihukumi mufrad mu'anas. Maka bomirnya pada jumlah ismiyah ini ha, itu. Ya, seperti itu. Ada lagi yang ditanyakan? Ya, kalau tidak ada, masih ada satu pembahasan sebagai ringkasan tentang mubtada khobar. Insyaallah nanti karena waktu yang mungkin kita bahas pada waktu yang akan datang, mungkin bisa dipelajari dulu supaya lebih paham. Ya, insyaallah nanti kita bahas hal ini sebagai ringkasan pada waktu yang akan datang. Untuk malam ini sampai ini dulu. Alafu minkum untuk kekurangannya. Selebihnya semata-mata atas karunia Allah Taala dan pertolongannya. Wallahu a'lam. Subhanakallah wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.